إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Demikian isi mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Khutbatul Hajah sebagaimana yang biasa kita dengarkan bersama. Ahmadullah alladhi waffaqana li hadhihi ziyarah baina ikhwanina fi hadhihi al-bilad. وقد قرت أعيننا حينما رأينا تلكم الجموع الوافدة من شتى المعمورة لسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلما رأينا هذه الإقبال وهذا الخير العظيم خفف علينا عناء السفر، وفرحنا جدا، فجزاهم الله خير من ساهم وأعان على وصولنا إلى هذا المكان، وأيضا جزاهم الله خير على حسن ضيافتهم وكرمهم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رابطة الأخوة والحب في الله وحب الخير والعلم. نعم. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita untuk berziarah mendatangi saudara-saudaraku di tempat ini. Perkara yang membuatku senang di mana aku melihat jumlah yang begitu banyak berdatangan dari berbagai penjuru kota dan daerah yang ada dengan tujuan untuk sama semua mendengar firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku melihat semua ini, kebaikan yang begitu besar, menjadi ringan segala beban ketika dalam perjalanan selama safar, dan sungguh aku sangat bangga dan bahagia berjumpa dengan kalian semua. Maka semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik di sisinya kepada setiap orang yang membantu dan berta'awun untuk sampainya kami di tempat ini. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan, segala khidmat pelayanan yang mereka berikan kepada kami, di mana mereka jamu kami dengan sangat baik, kemuliaan dan kebaikan mereka, yang ini tentunya menunjukkan kepada kita eratnya hubungan persaudaraan dan cinta kepada Allah, cinta karena Allah, juga tentunya menunjukkan kecintaan kepada kebaikan dan kecintaan kepada ilmu. وعنوان هذه المحاضرة هي الثبات على دين الأنبياء عند الفتن، لأننا في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت كما يتلاطم أمواج البحار وتبلدت فيها عقول الرجال، فصار الحق باطلا والباطل حقا، والسبب في ذلك الجهل، فهو العامل الأساسي، وأيضا الهوى فهو أيضا عامل أساسي. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كل فتنة تثار وراها رجلان، أو كما قال: رجل جاهل ورجل صاحب هوى. فأي فتنة تراها في الساحة، إما أن ترى جهالا يثيرونها، وإما صاحب هوى يريد أن يفرق جماعة المسلمين، يريد أن يبطش بالإسلام والمسلمين، فهو صاحب هوى لا يهمه وحدة الصف، لا يهمه مآل هذه الفتنة وما سيحدث. فهذان الصنفان هما رأس الفتنة في كل فتنة تواجهونها. نعم. Tema kita pada petang ini adalah kokoh dan teguh di atas agama dengan metode para nabi dan para anbiya, terkhusus ketika fitnah melanda. Karena kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah terjadi padanya, menumpuk satu kepada yang lainnya. Di masa-masa fitnah, di mana kita melihat banyak, kita menjumpai orang hilang akalnya, tersesat dari jalan kebenaran, sehingga bagi mereka kebenaran adalah kebatilan, atau sebaliknya kebatilan itulah kebenaran baginya. Sebab dari semua ini adalah kejahilan sebagai sebab mendasar, sebab utama. Demikian pula hawa nafsu sebagai sebab yang juga sangat menentukan, berpengaruh besar di masa fitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, setiap fitnah terjadi, fitnah yang diangkat, pastilah di belakang fitnah itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, seorang yang jahil, dan yang kedua orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka setiap fitnah yang engkau lihat, pastilah engkau akan dapati di belakang fitnah itu adalah orang-orang jahil yang mengangkat dan semakin membuat keruh fitnah tersebut. Atau yang kedua adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, yang menginginkan untuk terpecah belahnya kesatuan kaum muslimin, menginginkan kejelekan dan kerusakan di dalam Islam, kerusakan dan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak penting baginya persatuan saf di antara kaum muslimin. Dia tidak peduli dampak panjang ke depan daripada fitnah itu dan apa yang akan terjadi jika fitnah itu melanda. Maka dua tipe manusia ini, orang yang jahil dan orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai pelaku utama yang menyebabkan fitnah itu terjadi. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الداء المرض ثم بعد ذلك يأتي لنا بالشفاء. فالفتن أمراض والواجب علينا الحذر منها. فأعطانا النبي عليه الصلاة والسلام دواء، فقد أخرج ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف بكم بزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، كيف بكم بزمان يؤتى يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، أي ذهبت عهودهم. يأتي زمان يغربل الناس كغربلة الدقيق، إنما تأخذ منه الشوائب ويبقى الصالح، فيبقى ناس قد مرجت عهودهم ذهبت وأماناتهم واختلفوا أو كانوا هكذا، وشبك بين أصابعه أي اختلطوا، شبك بين أصابع أي اختلطوا. قالوا يا رسول الله، ذكر الداء، قالوا يا رسول الله كيف نفعل، كيف العمل إذا رأينا هذا الزمان الذي يغربل الناس فيه غربلة؟ الآن يحتاجون إلى الدواء الذي يعالج هذه الأمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يعتبر قاعدة في كل زمان ومكان: يجب عليك يا طالب العلم أن يكون هذا نصب عينيك. قال: تأخذون بما تعرفون، هذا الأمر الأول، تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون الأمر الثاني، وتقبلون على خاصتكم الأمر الثالث، وتذرون أمر عوامكم الأمر الرابع. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم دواء. ما هذا الدواء؟ خذ الذي تعرفه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دع الذي لا تعرفه اقبل على العلماء على خاصتك، اقبل على العلماء واترك أمر العامة، لأن العامة ليس لهم ميزان شرعي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Telah ma'ruf adanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan suatu penyakit, pastilah beliau pula menyebutkan penawar dan obatnya. Dan fitnah adalah penyakit yang wajib bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan waspada darinya. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita obatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang artinya, bagaimana kalian jika kalian di suatu zaman yang di zaman itu manusia yang tersisa adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak lagi memiliki sifat-sifat kebaikan yang Rasulullah sebutkan, di mana telah hilang janji dan kesetiaan mereka, telah hilang amanat mereka dan mereka berselisih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan di antara jari jemari beliau, yakni mereka saling berselisih dan berpecah belah. Mendengar ini semua, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang kau nasihatkan kepada kami, bagaimana kami harus berbuat jika zaman itu kami dapati? Maka Rasul pun menjawab kepada mereka, dan ini sebagai kaidah yang hendaknya wajib untuk selalu kita ingat di hadapan kita selalu. Rasulullah sebutkan kepada mereka, ambillah apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Kembalilah kalian kepada orang-orang khusus kalian, yaitu para ulama, dan tinggalkan orang-orang awam. Rasulullah sebutkan demikian, ambillah oleh kalian apa yang kalian ketahui dari kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apa yang kalian ingkari, yang kalian tidak ketahui itu bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Kembalilah di zaman seperti itu kepada para ulama menjadi rujukan kalian, dan tinggalkan orang-orang awam, kebanyakan mereka, karena mereka tidak memiliki timbangan yang syar'i dalam menentukan dan menghadapi segala sesuatu, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika engkau taati mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa qaulun nabi alaihi salatu wassalam, يأتي زمان على أناس مرجت عهودهم وأماناتهم. أي توقع أيها المسلم أن هناك أقوام لا عهد لهم ولا أمانة، دسيسة على أهل السنة، دسيسة على الإسلام، يقودون الأمة إلى الهلاك وإلى الفرقة، ويتكلمون باسم الدين قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وقال أيضا في حديث آخر: أخوف ما أخاف على أمتي خطيب فصيح يتكلم بالقرآن. خطيب فصيح يتكلم بالقرآن، فتسمع هؤلاء يتكلمون بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وهم يدسون السم في العسل، يريدون أن يفرقون الأمة، عملاء لأعداء الإسلام، ويتبعهم الرعاء. فالواجب عليك أيها المسلم اتباع سبيل النجاة التي أعطاكها رسولك عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نتبع سبيل النجاة، لا سيما ونحن في زمن كم فرق في الساحة. الناظر إلى الفرق ينظر فرقا كلهم يدعي أنه على الحق، وكما قيل: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فكل يدعي أنه على حق، وكلهم يقول أنا أهل السنة، ولا تدري من هو الدسيسة. إذن ما هو الواجب عليك؟ النجاة من هذه الفتن. كيف هي؟ بأسباب سنذكرها. نعم. Di dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang masa di mana telah hilang kesetiaan, janji dan amanat manusia. Bayangkan pada masa itu ada orang-orang yang tidak memegang janji, tidak memiliki kesetiaan, dan tidak ada pula amanat dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang disusupkan ke umat ini, disusupkan bahkan di tengah-tengah ahlu sunnah, menggiring mereka kepada kehancuran, menjerumuskan mereka kepada perpecahan, sementara dia berbicara atas nama agama, membawa nama agama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, yang artinya, yang paling aku takuti dari umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, para imam, para tokoh yang menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Demikian pula di dalam hadis lain Rasulullah sebutkan yang maknanya, yang paling aku takuti pada umatku adalah seorang khatib berbicara dengan fasihnya, menyampaikan atas nama agama. Maka engkau dengar mereka ini membawa ayat-ayat Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka sisipkan racun di dalam madu. Mereka pada sesungguhnya adalah orang-orang yang disusupkan kepada umat ini untuk menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Mereka diikuti oleh kebanyakan orang-orang awam yang jahil. Maka yang wajib bagimu untuk mengikuti jalan keselamatan, jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di masa seperti yang kita lihat sekarang ini, begitu banyak kelompok, begitu banyak sekte, firqah yang ada di medan dakwah, semua dan masing-masing mengaku dirinya lah yang benar dan di atas al-haq, masing-masing mengaku dirinya lah ahlu sunnah, seperti yang disebutkan di dalam syair kullun yadda'i waslan bilaila, masing-masing orang mengaku dialah yang berhubungan dengan Laila, hanya dia yang dicintai oleh Laila. Wa Laila la tukiru lahum bidzaka, sementara Laila mengingkari semua itu dari mereka. Oleh sebab itu, bagi ahlu sunnah wajib untuk menempuh jalan keselamatan yang telah disebutkan oleh Rasulnya, yang mana itu menjadi penyebab untuk dia selamat. Sebab-sebab keselamatan itu akan kita sebutkan berikut ini. Kaifiyat an-najah min al-fitan. Awalan, an ya'khud al-insan bima ya'rif min ad-din al-haq, wa la yadur hawla ash-shubah, wa la yatatabba' ash-shubah. Fa inna alladhi yatatabba' ash-shubah hadha maridu qalbuh. وهؤلاء الذين سمى الله كما في الآية الكريمة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أول نجاة لك يا عبد الله أن تأخذ بما عرفت من الحق من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء المستغرب لا تأخذه، إن كان عندك علم دفعته، إن لم يكن علم ارجع إلى من هو أعلم منك. إذن الواجب عليك في هذه النقطة الأولى هي أن تأخذ بما عرفته من منهج الحق. ثانياً أن تدع ما تنكره، أي تترك ما تنكره الذي ما يقبله قلبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك. وقع هذا في زمن الصحابة حينما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أقواما يتحلقون حلقا في المسجد، فيقول أحدهم: كبروا 100 بالحصى، فيكبرون بالحصى. احمدوا 100 فيحمدون بالحصى. أمر استنكره، دخل في قلبه ريبة من هذا الأمر، فرجع إلى ابن مسعود. انظر، لأن هذا الأمر ما علم، أمر استنكرته القلوب، ما وافق الحق، فترك هذا الأمر وأقبل يسأل رضي الله تعالى عنه. ثالثا، الإقبال على العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: وتقبلون على خاصتكم، أي علمائكم. الواجب عليك في الفتن الرجوع إلى كبار أهل العلم، لأن أهل العلم هم الآلة والمفتاح في معرفة الفتن، وأنت بقصر فهمك وعدم إدراكك لا تستطيع أن تدفع هذه الشبهات. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه رجع إلى ابن مسعود. أبو موسى من الصحابة ومن أعلم الصحابة، لكنه رجع إلى من هو أكبر منه، وهو ابن مسعود، وهو من الفقهاء السبعة ومن فقهاء الصحابة. فانظروا كيف رجعوا إلى أهل العلم، ورجع بعض أهل التابعين إلى ابن عمر في فتنة القدر. قالوا أن هناك أناس يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. رحل من البصرة إلى المدينة يسأل ابن عمر عما وقع من هذه الفتن، فقال: قل لهم أني بريء منه وهم براء مني. وذكر الحديث. وهكذا عباد الله، الواجب الرجوع إلى أهل العلم، الإقبال على العلماء الربانيين. وهنا وقفة، هناك من أهل العلم من يعرف عند الفتن أنه صمام أمان للفتن، وتدور الفتوى في العالم، تدور الفتوى في العالم على بعضهم في مسائل المنهج والفتن، فيأتي صاحب الفتنة ويتتبع له علماء وهم أجلاء، لكن لا يعتبر هذا من فنهم، فيسأل من هنا ومن هنا يريد المخرج، فيقول وقد كان معنا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، يريد أن يهرب، يهرب مما وقع فيه، ويعرف أنه إذا ذهب إلى هؤلاء الأئمة الأعلام نقاد الحديث صيرفي الفتن، يعرف أنه سيرد عليه وسيشنع عليه. فكان بالأمس يقول الشيخ الفلاني، واليوم الشيخ الفلاني آخر. أضرب لكم مثالا، كان بعضهم يقول الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، هؤلاء علماؤنا، هؤلاء ممن تدور الفتوى في مسائل المنهج، هؤلاء ممن رد على الفرق الضالة. فلما وقع في الفتنة ودارت عليه الدائرة، فيقول كل يؤخذ من قوله ويرد، أولا عبارة، ثانيا فيقول وقد قال فلان من العلماء كالشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الفوزان والشيخ كذا والشيخ كذا. أنت بالأمس كنت تقول الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، فما بالك اليوم حينما وقعت في فتنة تعرف أن هؤلاء سيردون عليك، لجأ إلى من؟ إلى غيرهم. وهؤلاء علماؤنا أجلاء، لكن كل له فنه. وانظر أخي في الله كم من فتنة جاءت، من الذي يتصدى لها؟ من الذي يرد على أهل الأهواء والبدع أكثر من غيرهم؟ أليس هؤلاء الذين ذكرتهم؟ والله يا إخوة أن هؤلاء كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ صالح اللحيدان والشيخ محمد بن هادي من أعلم الناس في مسائل الفتن وضد أهل البدع والأهواء، وإلى الآن نحن نستفيد من علمائنا، نستفيد في ردهم على الحدادية، على الإخوان المسلمين، على سيد قطب، على السرورية، على أي فرقة من الفرق المميعة، ننظر إلى كلام هؤلاء، نرجع إلى كلام هؤلاء. فأنت الآن ترجع إلى هؤلاء وتقرأ لهم في الردود، لكن لما يقع في الفتنة يذهب يتتبع له ماذا؟ الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الكذا. وليس هذا استنقاصا لهم، لا والله، ولكن كما يقال وللحروب رجال يعرفون بها، وللحروب رجال يعرفون بها وللأقلام والكتاب كتاب، أي هذا في الحرب حرب وهذا في الكتابة كتابة. نعم. Bagaimana seorang muslim menempuh jalan keselamatan di masa-masa fitnah? Yang pertama, agar dia mengambil apa yang dia ketahui dari agama yang benar, agar tidak mengikuti segala macam syubhat yang ada, Karena orang yang mengikuti syubhat, mencari-cari syubhat, adalah orang yang dicela oleh Allah di dalam Quranul Karim, di dalam ayatnya, walladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, dia akan mengikuti yang syubhat-syubhat darinya. Dia lakukan semua itu untuk menginginkan fitnah dan menginginkan mencari takwilnya. Maka sebab pertama untuk keselamatanmu adalah agar engkau mengambil apa yang engkau ketahui dari kebenaran ini dengan dasar dalil Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu ada dasarnya dari Quran maupun sunnah, ambillah. Akan tetapi ketika itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah, jangan engkau ambil syubhat. Kembalikan kepada para ulama yang lebih berilmu dan tanyakan kepada mereka. Sebab yang kedua adalah engkau tinggalkan apa yang engkau ingkari. Sesuatu yang engkau ingkari, tinggalkanlah. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh hatimu, jangan engkau ambil. Sesuatu yang meragukan, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan ambil yang tidak membuatmu ragu. Di dalam hadis pula Rasulullah telah katakan, fa inna sidqatu ma'ninah wal kadhibu riba. Karena kebenaran atau kejujuran itu membuat tuma'ninah, ketenangan dan ketentraman, sementara kedustaan adalah sesuatu yang membawa keraguan. Hal itu pula yang kita ketahui dari biografi dan sejarah para ulama salaf kita, dari para sahabat maupun para tabi'in. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu mendapati sekian orang membuat halaqah, berkumpul di masjid, dipimpin oleh salah satu dari mereka dengan bebatuan kecil, memimpin zikir bersama, bacalah takbir 100 kali, demikian pula alhamdulillah 100 kali dan seterusnya, dihitung dengan batu-batuan tadi. Hal itu perkara yang diingkari, sesuatu yang tidak pernah diketahui di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak mencocoki kebenaran, maka itu pun beliau tinggalkan dan segera beliau tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagai seorang sahabat yang mulia, yang faqih dan lebih berilmu darinya. Perkara yang ketiga adalah kembali merujuk kepada para ulama, sebagaimana yang Rasulullah katakan, watukbiluna ala khosatikum. Kembalilah, mengarahlah kepada para ulama kalian, yaitu para ulama kibar, karena mereka adalah kunci untuk mengetahui kesesatan dan kerusakan fitnah. Sementara kita dan hampir semua orang tumpul pemahamannya dalam menghadapi fitnah, sehingga tidak akan mampu menepis dan membantah fitnah dan syubhat yang ada. Oleh sebab itu Abu Musa al-Ash'ari mencontohkan kepada kita bagaimana beliau merujuk dan kembali kepada Ibnu Mas'ud yang lebih tua dan lebih berilmu dari beliau. Ibnu Mas'ud yang dikenal dari kalangan fuqaha para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula biografi para imam tabi'in, di mana mereka kembali merujuk kepada Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab ketika muncul fitnah Qadariyah di Basrah, ketika orang-orang mengingkari adanya orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mendatangi Abdullah bin Umar, bertanya kepada beliau, sampai kemudian beliau katakan, jika engkau temui mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dariku. Kemudian beliau sebutkan hadis yang ma'ruf. Demikianlah yang wajib untuk kita selalu rujuk kembali kepada para ulama rabbaniyin dikala fitnah itu terjadi. Para ulama, mereka adalah sabuk pengaman dikala fitnah itu melanda umat ini. Fatwa dan perkara-perkara manhaj, bahkan yang ada di alam ini, di dunia ini, kembalinya kepada sebagian mereka, para ulama yang ma'ruf dengan keilmuannya dan keistiqomahannya. Namun sangat disayangkan sebagian dari orang-orang yang terfitnah, di saat fitnah itu terjadi melanda, justru di saat itu dia berbelok kembali kepada Syekh Fulan dan Syekh Fulan yang lainnya. Walaupun mereka ulama-ulama yang mulia, tetapi bukan orang-orang yang ahli dan mengerti perkara-perkara fitnah dan syubhat yang ada. Hal itu dia lakukan karena dia mengerti dan tahu, jika saja dia kembali kepada para ulama yang ma'ruf, jika saja dia tanyakan kepada para ulama yang dikenal dengan keistiqomahannya, ma'ruf dengan perjuangannya kepada manhaj ini, pastilah dia akan terbantah, pastilah akan dipatahkan semua hujah-hujahnya. Maka kita dapati orang-orang seperti ini, kemarin dia sanjung-sanjung, dia puji-puji Syekh Fulan, Syekh Fulan, tapi ketika fitnah terjadi, berbelok dia mencari para ulama dan syekh yang lainnya. Sebagai contoh, kita sebutkan Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahumullah, mereka adalah para ulama kita, para ulama besar. Mereka adalah orang-orang yang banyak membantah kesesatan dan tokoh-tokohnya. Ketika fitnah terjadi, menimpa banyak dari mereka, kemudian mengatakan, setiap orang bisa diambil pendapatnya, bisa pula ditolak. Saat fitnah itu terjadi, tiba-tiba saja mereka berbelok, dan yang mereka sebut-sebut, yang sering mereka angkat, nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad atau nama Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahumullah, mereka tentunya adalah ulama besar, ulama-ulama mulia. Akan tetapi, apa yang terjadi, mengapa ini terjadi, yang kemarin mereka muliakan, mereka sebut-sebut para ulama yang kita contohkan tadi, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, tetapi ketika fitnah melanda dan menimpa dirinya, hilang semua itu. Tidak lagi dia ingin rujuk dan kembali kepadanya, namun mencari alternatif-alternatif yang lain dari para ulama. Hal ini perlu kita ketahui bersama, bahwa tidak ada dari para ulama kita yang banyak membantah fitnah, yang banyak membongkar syubhat-syubhat kesesatan seperti para ulama ini, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Saleh Al-Haidan, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullahu ta'ala. Maka merekalah orang yang paling mengerti tentang fitnah yang terjadi, orang yang paling tahu seluk-beluk syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Betapa banyak kita mengambil faidah dan ilmu dari mereka ketika fitnah melanda, dari ikhwan muslimin, dari fitnah hadadiyah dan fitnah sururiyah serta fitnah-fitnah yang lain. Sekian banyak kelompok-kelompok yang mumayyi'ah, yang lembek dalam perkara manhaj dan agamanya, kita merujuk dan kembali kepada mereka. Mereka lah yang dikenal dalam perkara manhaj ini, sebagaimana disebutkan dalam syair tentang orang itu, dikenal masing-masing dengan spesialisnya. Walil hurubi rijalun yu'rafuna biha, Dalam urusan perang ada ahlinya, ahli taktik dan lihai dalam urusan peperangan. Walil aklami wal kutabi wal kitabi kutabu. Demikian pula dalam urusan menulis, urusan pena, ada pula ahlinya tersendiri yang ahli dan lihai masing-masing dalam bidang dan keahliannya. Bismillah. Al-amru rabi' wa huwa tark amr al-ammah kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Ay la taltifit ila al-kathra, ila al-awam الذين ليس لهم مقياسا في الفتن وليس لهم علم في الفتن. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء أتباع كل ناعق. عالم رباني ومتعلم يطلب سبيل النجاة وهمج رعاء يتبعون كل ناعق وهم الكثرة الهمج الذين ليس لهم ضابط شرعي الذين ليس لهم مقياس شرعي يتبع كل من نعق وتكلم يقولون هذا هو. وكما تعرفون في الحديث الصحيح الذي في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قال لهم: دلوني على أعلم أهل الأرض. دلوا على من؟ على راهب، ما دلوا على عالم. لماذا؟ رأوه بمقياس غير المقياس الشرعي، جالس في مسجده أو صومعته ويتعبد الله، فقالوا هذا عالم. الشهرة غير معتبرة بالعوام، والعوام يأخذون الفتن من القنوات الفضائية ومن علماء السوء والضلال، ويأخذونها من الشارع، ويأخذون. لا تغتر إن رأيت الجموع الهائلة، لا تغتر، اترك أمر العامة، أنت على الحق ولو كنت وحدك. لا تلتفت إلى الكثرة، فهذا هو سبيل النجاة. إنما انظر ما كان عليه الأنبياء والرسل وسلفك الصالح، هذا هو المقياس الشرعي. قيل لأبي إسماعيل الهروي حينما أتي به إلى الخليفة، فقال له الخليفة: أنت على حق وتلك الجموع كلها على باطل؟ قال: نعم، أنا على حق وهؤلاء على باطل. وكان وحده رحمة الله عليه. فإذا العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بمعرفة الدليل. الأمر الخامس: التعوذ من الفتن. السبيل الذي يجب عليك أن تتخذه في نجاتك من الفتن أن تتعوذ من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفتن: اللهم إني أعوذ بك من المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي بعض الروايات: أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا من الفتن. فالواجب عليك أن تستعيد وتتعوذ من الفتن، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سادسا: الاستغفار والتوبة والصلاة والعبادة. تستغفر الله مما يقع من الذنوب، فإن الذنوب هي سلم وجسر إلى الفتن. فإذا كانت الفتن تأتيك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيهما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيهما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء تعرض الفتن فيصير صاحب الفتن كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا انظر إلى حاله بسبب كثرة الفتن عليه لا يقبل شيء من المعروف توالت عليه فالواجب عليه الواجب عليك الاستغفار وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أنه قام ذات ليلة فقال ماذا أنزل الله من الفتن أوقظوا صواحب أو صاحبات الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أي أوقظوهم للصلاة وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي أي في الفتن فتقبل على العبادة اقبل على شأنك اترك تلك الفتن اترك تلك الفرق اعتزل تلك الفرق وأقبل على شأنك بالتوبة والاستغفار والله يا إخوة ما نخاف أكثر مما نخاف من ذنوبنا من ذنوبنا ومعاصينا والله هي التي ستردي بك فالواجب علينا الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله Perkara yang keempat adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan watruk amral ammah artinya tinggalkan perkara orang-orang awam kebanyakan manusia jangan engkau anggap mereka jangan engkau menoleh kepada mereka jangan engkau tertipu dengan jumlah dan mayoritas karena mereka tidak memiliki barometer yang syar'i dalam menghadapi fitnah. Mereka tidak memiliki ilmu dalam menghadapi fitnah. Telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah alim rabbani, seorang alim, seorang ulama yang rabbani. Yang kedua muta'alim ala sabilin najat orang yang sedang belajar dan dengan itu belajar ilmu dia menempuh jalan keselamatan adapun yang ketiga hamajun ru'a atba likulli na'iq orang-orang awam kebanyakan manusia mengikut kepada setiap orang yang berbicara mengikut kepada setiap orang yang teriak dan menyeru kepada dakwahnya. Di dalam hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama kisah tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang kebanyakan, tunjukkan kepadaku seorang alim, namun mereka tunjukkan kepadanya seorang abid, seorang rahib, ahli ibadah. Mereka menilai orang ini orang baik, ahli ibadah. Akan bisa menyelesaikan masalah dan problemnya orang-orang awam sehingga terjadilah apa yang terjadi hingga orang itu pun dibunuh dan sempurnalah dia bunuh 100 jiwa di masa fitnah para ulama usu ulama-ulama yang jelek banyak menjadi rujukan bagi orang-orang awam mereka ambil ilmunya mereka ambil agamanya dari channel-channel TV yang sedemikian banyaknya atau dari mass media, internet dan semisalnya jangan engkau gusar bahwa engkau di atas kebenaran walaupun engkau seorang diri sekali lagi jangan engkau menilai dan memperhatikan segalanya hanya karena jumlah dan kebanyakan. Lihatlah para nabi, merekalah yang menjadi toladan bagi kita. Disebutkan tentang Imam Al-Harawi, dan di hadapan khalifah beliau ditanya, apakah ia engkau seorang diri di atas kebenaran dan sekian banyak umat di masanya di atas kebatilan? Dan saat itu beliau memang seorang diri di atas sunnah. Maka beliau dengan tegas menjawab, iya, aku di atas kebenaran dan kebanyakan orang itu di atas kebatilan. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi penilaian adalah ilmu dan dalil, bukan jumlah dan mayoritas. Perkara yang kelima adalah berlindung diri kepada Allah dari kejahatan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita doa-doa di dalam sunnah bagaimana beliau berlindung diri dari fitnah. Beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dalam hadis yang ma'ruf yang artinya, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari fitnahnya kehidupan, dari fitnahnya kematian, dan dari kejahatan fitnahnya al-masiihud dajjal. Demikian pula Rasulullah sebutkan kepada umatnya, ta'awadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian dari fitnah. Dan kita tahu pula apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, al-qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Perkara yang keenam adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, memperbanyak ibadah, amal ketaatan kepadanya, sholat, dan ibadah-ibadah ketaatan yang lainnya. Karena dosa adalah jembatan yang mengantarkan seseorang kepada fitnah, menjerumuskan mereka ke dalam fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, tu'radul fitanu alal qulub ka'ardil hasir udan uda, fitnah itu dilekatkan, dihadapkan kepada kalbu manusia sebagaimana anyaman-anyaman tikar satu demi satu. Fa'ayyuma qalbin usyribaha nukita fihi nuktatan sauda, hati manapun yang mengikutinya, menyenanginya, akan ternodai dengan setitik hitam padanya. Wa ayyuma qalbin anqaraha nukita fihi nuktatan bayda, tapi hati manapun yang mengingkarinya dan menolaknya, terbersihkan dan tersucikan dengan titik putih kepadanya. Demikian dampak dan pengaruh fitnah itu kepada hati manusia. Demikian pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, ketika beliau bangun malam, beliau ingatkan di dalam hadis beliau yang maknanya, beliau katakan, betapa banyaknya fitnah yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Bangunkan para wanita, yaitu para istri, dari tempat tidur mereka untuk mereka sholat, beribadah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, karena betapa banyaknya seorang yang di dunia ini berpakaian, tetapi di akhirat kelak dia akan telanjang. Demikian pentingnya nilai ibadah, amal ketaatan di masa-masa fitnah. Oleh sebab itu yang paling kita khawatirkan, yang paling kita takuti di masa-masa fitnah ini adalah justru dosa-dosa kita sendiri, kemaksiatan kita sendiri. Maka hendaknya kita selalu memperbanyak taubat kepada Allah dan selalu beristighfar kepadanya. Sadisan, tamanni al-maut khasyyat al-fitnah. Faqad jaa من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالموت ستا، وليس حديث بادروا بالأعمال، بل جاء هذا الحديث بهذا اللفظ بادروا بالموت ستا: إمارة السفهاء، واستخفاف بالدماء، وسوء الجوار، وأقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقدمونهم لأحسن صوتهم، وفيهم من هو أحفظ منهم، أي يقدمونهم لأن أصواتهم حسنة، ويتركون الحفاظ وقطيعة الرحم والرشوة. أي إذا ظهرت هذه الأمور أتمنى الموت. فقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس السبعين، وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من سنة ستين. فكان يستعيذ بالله جل وعلا أن يدرك هذا العام، فقالوا استجاب الله دعوته فمات في سنة 59. في سنة 60 فقيل له: يا أبا هريرة ولما؟ قال: إمارة الصبيان، واستخفاف بالدماء. فذكر مثل هذا الحديث: وأقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فكان يتمنى الموت. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل إلى قبر أخيه فيتمرغ بالتراب ويقول: يا ليتني مكانه، لا بشيء إلا ما يجده من الفتن. فالإنسان يخاف على نفسه. فكان السلف رضوان الله عليهم يتمنون الموت عند وقوع الفتن، ولا أنهم يقعون في الفتن. لا يقول إنسان: أنا صلب، أنا قوي. لا تدري، لا تدري قوتك عند هذه الفتنة. قد تفتن بالمال، قد تفتن بالجاه، قد تفتن بالسلطان، قد تفتن بملذات الدنيا. لا تأمن على نفسك. السلف ما أمنوا على أنفسهم، وهم من خيرة الخلق من الصحابة والتابعين، فما بالك بنحن الضعفاء الذي كثر فيها الفتن والملذات والإغراءات، فكيف سيكون حالنا؟ نسأل الله أن يجنبنا. سابعا: الفرار من الفتن. لا تقحم نفسك في الفتنة، ليس أي فتنة تدخل فيها وتخوض وأنت لا تحسنها. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أي سيكون يوما من الأيام وهروبا من الفتن إنسان معه أغنام يذهب بها إلى الجبال ترعى يهرب من الفتن. سيكون خير مال المؤمن غنما يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل في علاه أن يعصمنا ويثبت قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا ممن يتمسك بدين الأنبياء والرسل وسلف الأمة، وأن يمتنا ونحن على السنة، ولا يفتننا في ذلك. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Perkara yang ketujuh adalah berharap kematian karena takut dari fitnah yang terjadi. Hal ini tersebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau yang maknanya, percepatlah oleh kalian mengharap kematian sebelum datangnya 6 perkara. Yaitu beliau sebutkan kepemimpinan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, dan ketika manusia meremehkan atau menyempelikan urusan darah dan nyawa. Demikian pula beliau sebutkan ketika yang ada adalah tetangga yang jelek dan buruk. Lalu demikian pula munculnya orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi itu tidak melebihi tenggorokannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Demikian pula ketika diputusnya silaturahmi dan munculnya urusan suap-menyuap. Artinya ketika muncul perkara-perkara ini, seorang muslim berharap kematian, khawatir akan terjumus dalam perkara maksiat-maksiat tersebut. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung diri kepada Allah agar tidak mendapati tahun ke-60 Hijriah. Agar tidak mendapati tahun tersebut, para ulama sebutkan doa beliau ini dikabulkan oleh Allah sehingga beliau meninggal dunia tahun 59 Hijriah. Ditanya Abu Hurairah kenapa beliau berdoa seperti itu, pelindung diri kepada Allah. Beliau katakan karena akan munculnya kepemimpinan orang-orang bodoh yang menggampang-gampangkan perkara nyawa dan darah. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang artinya tidak akan datang hari kiamat sampai seseorang mendatangi kuburan saudaranya dan dia berguling-guling di situ dan dia katakan, seandainya saja aku di tempatnya, yakni seandainya dialah yang dikubur dan telah meninggal dunia, semua itu tidak lain dan tidak bukan karena ketakutan dari keterjerumusan di dalam fitnah. Demikianlah para ulama salaf kita, mereka berharap kematian, khawatir dari keterjerumusan di dalam fitnah. Seorang dari mereka tidak akan mengatakan, aku kuat, aku mampu menghadapi fitnah. Tidak, tetapi masing-masing khawatir terfitnah. Baik itu terfitnah oleh kedudukan, terfitnah oleh harta benda, terfitnah oleh kepemimpinan, terfitnah oleh dunia ini. Demikianlah salaf, orang yang khawatir terhadap dirinya, sementara mereka orang yang kuat imannya dan ketakwaannya kepada Allah, jauh lebih baik dari kita dan tidak bisa dibandingkan. Sementara kita, orang yang sangat lemah keimanannya, terlalu jauh dari para ulama salaf kita, ditambah lagi fitnah di masa kita jauh lebih banyak dan lebih menumpuk, tentunya membuat kita lebih waspada, lebih takut agar tidak terjerumus kita ke dalam fitnah tersebut. Perkara yang ke-8 adalah lari menghindar dari fitnah tersebut. Jangan engkau masuk, jangan engkau paksakan dirimu masuk ke dalam fitnah sementara engkau sendiri tidak bisa menghadapinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang maknanya, akan datang suatu zaman di mana harta terbaik seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di ujung-ujung gunung. Dia lakukan semua itu melarikan agamanya, menyelamatkan agamanya dari fitnah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkokohkan kita semua di atas agamanya, agar Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, agar Allah menjaga dan menyelamatkan hati kita dan hati antum semua, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang berpegang teguh dengan agama para nabinya, agama para rasulnya, agama para ulama salaf kita, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas sunnah rasulnya. Maka ya Allah, kami memohon kepada-Mu hidayah, ketakwaan, afaf dan al-ghina, kecukupan. Kami memohon kepada-Mu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Dan ya Allah, jika Engkau inginkan kepada hamba-Mu fitnah, maka ambillah nyawa kami dalam keadaan kami terselamatkan dari fitnah itu semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa jazallah syaikhana Zakaria ibn Shu'aib khairal jaza wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa umrihi. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin.